Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan lillahi subhanah. La ilma lana illa ma'allamtana innaka anta allamul hakim. Salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi israh sudurana bil Qur'an wahdi sabilana ilal Islam. Pendengar RRI yang berbahagia, pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka pengkajian ayat-ayat Allah melalui tafsir Sya'rawi pada surah Al-Baqarah ayat 192 sebagai sambungan dari ayat 191. Allah berfirman, fa'inin tahaw fa'innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari memerangimu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah sekali lagi menunjukkan sikap sportivitas yang sangat tinggi yang ditekankannya dalam ajaran Islam, yaitu jika kaum kafir berhenti menyerang, maka umat Islam pun harus berhenti juga. Dan demikian jugalah pada ayat ini kemudian dikembangkan oleh sahabat adanya adab dan sopan santun yang ditunjukkan ajaran Islam dalam berperang. Jadi secara garis besar, perang bukanlah untuk mengejar kekuasaan dan juga bukan pula untuk memenuhi keinginan hawa nafsu berkuasa. Nah, termasuk juga kita tidak boleh memerangi orang yang telah masuk Islam. Kita lihat sikap Umar bin Khattab yang menolak untuk mengkisos orang yang telah membunuh saudaranya, yaitu Zaid bin Al-Khattab. Umar mengatakan kepada orang yang menyerahkan pembunuh itu kepada dirinya, apa kata Umar? Apa yang dapat aku perbuat? Ia telah memeluk Islam. Dengan demikian berarti darahnya telah dijamin oleh Islam. Maka Islam telah menyelesaikan perkara pembunuhan yang pernah dilakukan pada masa kafirnya. Jadi ketika dia Islam, tidak ada lagi penuntutan. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian juga hal ini terjadi dengan Wahsy. Wahsy ini yang membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsy yang membunuh pada perang Uhud. Kemudian yang membelah dadanya Hindun. Jadi kedua-duanya bersalah. Satu yang membunuh, satu yang merusak jasad. Ketika keduanya masuk Islam, yaitu pada penaklukan Mekah, maka Rasulullah SAW menganggap permusuhan yang pernah terjadi di antara mereka telah selesai. Jadi ini merupakan bukti yang sangat konkret bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasul itu ya bukanlah agama yang hanya mengejar kekuasaan dan mengajarkan sifat dengki dan balas dendam. Jadi segala sesuatu yang terjadi sebelumnya diserahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karena Dia yang paling bijaksana untuk itu. Nah, inilah adab dalam Islam. Maka ada sebuah cerita yang sangat menarik juga dari sahabat sebagai pelaku sejarah. Bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang tidak masuk Islam di sebuah kota yang bernama Hemes, yaitu di utara, bagian utara dari kota Damaskus, bagian utara dari negeri Suria sekarang, berbatasan dengan Aleppo, Turki. Ketika tentara Islam sampai ke sana, dan kota yang pada saat itu dikuasai oleh tentara Romawi jatuh ke tangan Islam, kalah mereka. Beberapa bulan kemudian, orang-orang Romawi tadi mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk merebut kembali kota Hemos yang telah dikuasai orang Islam tadi. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima tertinggi perang umat Islam di daerah Romawi, mengumpulkan kembali orang-orang kafir, orang-orang yang tidak Islam yang telah mereka kuasai daerahnya, di mana sebelumnya telah diambil dari mereka pajak badan atau disebut dengan jizyah. Uang yang cukup banyak tadi dibawalah di dalam karung. Dalam rapat besar tersebut diumumkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima bahwa tidak lama lagi tentara Romawi akan datang ke kota ini untuk mengambil kembali kekuasaan di sini. Kami pasukan Islam bila dihitung dari segi jumlah maka tidak banyak, tidak berimbang. Tidak berimbang. Ya. Mereka berapa kali lipat begitu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan jantan dan dengan ikhlasnya, dengan adab yang tinggi, mengatakan, ambillah kembali uang-uang jizyah yang pernah kami kumpulkan ini, karena kami tidak dapat mempertahankan kota ini dan tidak dapat mempertahankan darah kalian. Maka pada saat itu, mendengar ketulusan dan keikhlasan tadi, orang-orang yang non-muslim di kota tersebut lantas berkata, wahai Sa'ad dan seluruh tentara Islam, kami merasakan kedatangan kalian telah memberikan kemerdekaan yang hakiki kepada kami. Dulu pada saat kami di bawah Romawi, hasil tanaman, hasil pertanian tidak bisa lama tinggal di gubuk kami, hanya cuma tinggal sedikit untuk makan. Anak gadis kami langsung dibawa oleh tentara-tentara untuk menjadi selir panglima dan raja-raja mereka. Kami tidak punya harga diri di hadapan mereka. Tetapi ketika kalian datang, anak gadis kami bebas, tidak merasa ketakutan, harta kami kalian jaga, kalian tidak merampas tetapi membeli dari kami. Kami merasakan bahwasanya itulah rahmat yang kalian bawa kepada kami. Maka kami tidak ingin uang itu kembali, pakailah dan kami berjuang bersama kalian untuk mempertahankan kota ini. Allah. Luar biasa. Ya. Ketika itu, nah, menjadi modal bagi Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak akan pernah orang Romawi menang kalau penduduknya sudah bangkit. Allah. Bayangkan puluhan ribu penduduk. Iya. Berapapun dimasukkan ke kota itu akan menjadi bulanan penduduk karena penduduknya sudah semangat. Iya, benar-benar. Nah, jadi dengan begitu bahu-membahulah mereka dalam mempertahankan kota Hemas tadi. Maka itu catatan sejarah yang sangat baik dan merupakan catatan sejarah bagaimana hubungan muslim dan non-muslim sangat erat pada saat itu. Bisa terjalin dengan baik dalam mempertahankan keamanan dan kemerdekaan kota mereka. Ini luar biasa, ini ada perang dalam Islam. Saya persilakan kawan-kawan untuk menanggapinya. Iya, jadi mungkin dari apa yang disampaikan Ustaz Hanafi kita mendapatkan kesimpulan indahnya Islam. Iya. Begitulah sebenarnya kalau pemimpinnya memahami Islam dengan benar seperti yang Waqqas tadi. Dan begitu juga Sa'ad bin Waqqas, begitu juga indahnya Islam ketika muslim memperlakukan sesama manusia walaupun dia non muslim, sehingga tergugah hati orang untuk hidup bersama Islam karena Islam itu adalah indah. Di sisi lain kita melihat bagaimana ayat yang sedang kita kaji ini, fa in taho fa inna Allaha ghafurur rahim, jika mereka berhenti maka seharusnya kita pun tidak meneruskan. Iya. Kalau kita kaji tentang politik kenegaraan kita yang sekarang lagi rame-ramenya didengungkan dan biasanya itu diulang pada akhir bulan September dan awal bulan Oktober, nampaknya ini mengarah untuk menjadi isu sentral di bulan September dan Oktober, yaitu bahaya laten PKI ini, ya, Partai Terlarang Komunis Indonesia. Nah, ini bagaimana Ustaz Hanafi memahami, sedangkan Oglo mengatakan dalam politik itu kalau sudah berhenti ya berhenti gitu. Ini kan sudah berhenti, kok masih terus dimusuhi ini? Nah, ini bagaimana ini? Ya, saya cenderung untuk melihat dari segi kekinian. Ini kan zamannya reformasi. Reformasi itu kan penegakan hukum. Iya. Inti reformasi itu ada pada penegakan hukum. Jadi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang menuduh adanya komunis, buktikan. Iya. Kenapa? Kalau hanya tuduhan tanpa arah yang jelas, ini bisa pisau bermata dua. Nanti bisa dia katakan ini ekstrem kanan, ini ekstrem kiri, sama-sama membahayakan. Jadi yang tak salah jadi ikut salah. Jadi salah, yang bersalah mungkin sudah bisa nyuruk-nyuruk gitu, berondok-berondok dia. Nah kalau memang betul-betul dia bersalah dan memang melanggar aturan-aturan negara, artinya menyambarkan paham komunis, bawa ke pengadilan, buktikan di sana. Maka saya kurang setuju sebenarnya, walaupun dalam artian mungkin ada manfaatnya, isu-isu komunis ini kembali diangkat balik. Karena apa? Karena taruhlah ayah-ayah dari ayah-ayah mereka yang melaksanakannya. Apakah anaknya juga harus merasakan kepahitan, kegetiran hidup yang sudah dirasakan mereka selama Orde Baru kemarin? Dan juga Orde Reformasi harus mereka rasakan. Kan tidak adil. Quran juga mengatakan Alla taziru wa ziratun wizra ukhra. Dosa orang-orang tua tidaklah ditimpakan kepada anaknya. Apalagi anaknya tak tahu apa-apa. Hanya cuma lahirnya saja pada tahun 65 misalnya. Ya, jadi ini pun tidak adil sekali. Nah, yang kita inginkan, kita tidak setuju adanya paham komunis, betul. Tapi kita mau ingin konkret, bila mereka itu ada, ayo digiring ke pengadilan. Nah, justru karena kita mengharapkan reformasi ini digulirkan, adanya kejelasan hukum, adanya ke penegakan hukum yang tidak multi tafsir gitu. Tidak multi analisa, tidak pisau bermata dua. Nah, saya takut ini hanya untuk memberikan suasana yang agak keruh, nanti jadi dipancing di situ. Ada yang korban. Jadi saya melihat itu menarik itu pernyataan Ustaz Hanafi. Jadi kalau kita kaji dengan ayat ini, Islam pun membenci kekufuran. Jelas. Tetapi tidak langsung setiap ada orang kafir dibunuh, dia bumi hanguskan, dipembusukkan karakternya. Tapi Islam dalam kajian kita selama ini, ayat suci Al-Quran begitu banyak, mengajak dialog kaum kafir tadi, menyadarkan kondisi dia, seperti kata Ustaz Hanafi tadi dalam kisah tadi, sehingga orang kafir tadi tergugah, oh indahnya Islam. Jadi bukan berarti komunis, kita takut komunis. Rupanya orang pun gak tahu, ah komunis itu apa. Makanya anak SMA berapa, 67 itu buat celana pakai palu arit, sangka dia itu bukan komunis, kan begitu. Karena apa? Yang takut bahaya komunis, tapi komunis gimana dia gak tahu. Nah, inilah bahayanya dikatakan jauhi-jauhi, tapi tidak disadarkan melalui dialog. Jadi sebenarnya begitu indahnya Islam, yang menyelesaikan permasalahan itu lewat dialog. Bukan sekedar jauhi, jangan dekati. Nah, berbahaya itu, malah berbahaya itu menimbulkan lebih bahaya yang lebih dahsyat lagi. Jadi sangat menarik komentar Pak Zainal, dan sejalan dengan apa yang diinginkan oleh nilai-nilai keadilan. Jadi janganlah karena hanya intrik, intrik-intrik politik misalnya, atau hanya karena isu-isu semata, hal-hal yang sudah baik akhirnya diruntuhkan. Reformasi insya Allah saya kira sudah mulai memasuki jalan yang tapak-tapak, jalan yang sudah lurus. Jangan karena hanya satu isu komunis kita lantas merombak balik reformasi ini. Alangkah ruginya, semua rugi. Yang untung tak ada yang untung. Karena apa? Kata tanyalah penguasa-penguasa Orde Baru, yang ketika mereka melihat hasil kerja mereka yang kacau balau sekarang ini, jujur saja coba tanya, adakah keuntungan bagi mereka? Yang tua toh tua juga, yang meninggal udah meninggal juga. Yang kemarin punya harta, gak ada hartanya lagi kan gitu. Jadi inilah yang kita inginkan, bahwa adanya semacam penegakan hukum yang jelas. Jadi inti demokrasi, inti Islam. Jadi siapa saja yang bersalah, angkat, bawa ke pengadilan, buktikan. Kalau yang sudah bersalah, hukum sekeras-kerasnya. Nah, inilah yang kita inginkan. Saudara sekalian, mari kita perangi kekafiran, tapi dengan cara jangan memunculkan kekafiran yang lebih dahsyat. Mari kita perangi kezaliman dengan cara menegakkan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan saja umat Islam, tetapi yang non-Muslim juga, seperti cerita yang kita riliskan tadi adalah merupakan sebuah cerita yang konkret, bukan hanya basa-basi di antara sejarah Islam. Demikian, mudah-mudahan keindahan Islam ini dapat kita rasakan sebagai nikmat dari Allah. Kami tim terjemah Safir Azhar mengucapkan terima kasih Hanafi Ismail, Ustaz Zainal dan Ustaz Ahmad Perdana. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.